Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala nabina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Dan setiap nikmat selalu mengundang PR yang bernama rasa syukur. Dan sebagaimana nikmat gak bisa dihitung, maka PR syukur kita pun gak bisa dihitung. Dan ini hal yang harus kita fokuskan dalam hidup. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan hadirin Allah muliakan, dan di antara nikmat yang sangat besar adalah nikmat ilmu nafi. Bahkan itulah nikmat tertinggi. Oleh karena itu, ilmu nafi bukan hanya sebatas kenikmatan, tapi ilmu nafi adalah kehidupan itu sendiri. Adalah kehidupan itu sendiri. Dan itu yang ditekankan oleh para ulama kita. Kita gak akan mendapatkan kehidupan yang sejati kalau kita tidak mengerti ilmu dan tidak hidup bersama ilmu. Bahkan sebagian ulama menyampaikan dan ini dibawakan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kata sebagian ulama, alaisal maridu idza muni'at ta'amu. Wasyarab wad-dawa yamut. Bukankah orang sakit itu jika makanan, minuman atau cairan atau obat itu enggak bisa masuk ke dalam dirinya, maka dia akan meninggal. Qalu bala, maka mereka mengatakan ya, mereka akan meninggal atau dia akan meninggal. Lalu kata para ulama, fakadzalikal qalbu idza muni'a anhu al-ilmu wal hikmatu thalathata ayyam yamutu. Begitu juga dengan hati, kata para ulama. Idza muni'a anhu al-ilmu wal hikmatu thalathata ayyam yamut. Kalau dia tidak mendapatkan asupan ilmu dan hikmah selama 3 hari, ada mati juga. Jadi kalau hati dan jiwa enggak mendapatkan asupan ilmu dan hikmah selama 3 hari kata sebagian para ulama, maka hati itu menjadi hati yang mati. Jiwa itu menjadi jiwa yang mati. Lalu gimana kalau ada orang tuh gak pernah ngaji dalam hidupnya? Gak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Gak pernah mendengar hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mau datang ke kajian. Ini yang harus kita renungkan. Maka hatinya dikhawatirkan mati. Dan kalau hati sudah mati, semua fasilitas dunia gak ada enak-enaknya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kata Nabi SAW, jika hati itu baik, maka semua anggota badan akan baik. Wa idza fasadat, dan apabila hati itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka anggota badan yang lain akan rusak. Ala wahi al-qalbu, katanya segumpal daging itu adalah hati. Jadi hadirin yang Allah muliakan, hendaknya kita merenungkan hal ini. Dan ini tentang jiwa kita, dan ini tentang hati kita. Jadi jangan ada satupun dari kita yang terpaksa. Nggak ada yang terpaksa. Faman syaa'a falyu'minu, man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman, kata Allah. Dan barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Nggak ada masalah. Allah itu As-Samad. Allah itu nggak butuh dengan siapapun juga. Makanya dalam ayat tadi, dalam surat Al-Kahfi ayat 29 ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, dan barang siapa yang mau kufur silakan kufur. Tinggal Allah lanjutkan saja, inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha. Allah mengatakan, ya, tapi setiap pilihan itu ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya kufur itu kita siapkan api neraka yang mengelilingi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu akan dikelilingi dan dikepung oleh api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, bersyukurlah ketika kita terus mendapatkan asupan gizi yang bernama ilmu dan hikmah, yang dengannya hati kita akan tetap hidup, jiwa kita akan sehat. Karena itulah kebutuhan hati dan jiwa. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita kembali bersama bab An-Nafaqo 'alal Iyal, dan kita sedang membahas hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, atau penggalan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang cukup panjang, tapi diambil potongan yang menjadi poin dari kita semua. Dan hadirin Allah muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan yang dilakukan oleh suami, baik dalam kondisi serius maupun kondisi sedang cair, sedang santai, sebagaimana menyuapi istri, maka semua mendapatkan pahala. Semua mendapatkan pahalanya. Dan itu yang hal yang sangat berharga bagi kita. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, kita kembali buka sesi tanya jawab karena ada banyak pertanyaan dalam bab ini, dan insyaallah esok kita akan masuk ke hadis Abu Mas'ud Al-Badri biiznillah. Kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz beserta ulama, dan merahmati Ustaz dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu terhadap makanan yang terkadang mengalahi akal sehat? Misalnya nafsu ingin makan makanan ini, tapi akal berpikir jangan terus-terusan menuruti keinginan, dan akal pun kalah dan akan pun kalah, makanan itu pun dibeli. Mungkin ini terdampak dari kebiasaan hidup saya semasa gadis, karena merasa memiliki penghasilan dan tidak memiliki tanggungan. Dan saat ini saya sudah menikah dan kewalahan dalam mengatur nafkah yang diberikan suami. Terkadang uang bulanan habis untuk ke menu makanan ataupun jajan-jajan saya sehari-hari. Bagaimana cara menahannya, Ustaz? Dan bagaimana cara berhemat dari makanan? Karena saya bisa dibilang boros dalam hal makanan, tapi alhamdulillah dalam hal lain seperti barang dan lain-lain tidak. Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini materi sudah kita bahas di kajian muslimah yang setiap hari Senin jam 10 itu. Intinya bahwa para ulama menekankan dan mengaitkan antara mengontrol makanan dengan memuliakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dikaitkan dengan memuliakan Allah Tabaraka wa taala. Jadi sangat-sangat dalam ternyata tentang masalah makanan ini. Jadi ulama mengaitkan antara mengontrol nafsu makan atau mengontrol makanan dengan memuliakan perintah dan larangan, lalu nanti ujungnya adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud mengontrol makanan ini makanan yang halal ya, bukan makanan yang haram. Bahasa ulama itu ar-rukhsah minal mubahat, atau ulama itu mengatakan bahwa kenyang itu rukhsah. Kenyang pada saat makan itu rukhsah. Ketika kita makan makanan yang mubah. Kenapa demikian? Kok kaitannya jauh banget gitu. Sampai memuliakan Allah, iya. Karena untuk memuliakan Allah, kita harus mengontrol hawa nafsu kita. Kita enggak akan bisa memuliakan Allah kalau kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Kalau kita masih dikendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu enggak mau memuliakan Allah secara umum. Hawa nafsu itu pengennya kita melakukan keburukan. Allah berfirman tentang hawa nafsu dalam surat Yusuf ayat 53, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak pada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Rabbku. Jadi bagaimana dengan jadi hawa nafsu itu sebenarnya enggak gak cocok dengan kebaikan, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah, kebaikan yang, salah satu kebaikan yang paling puncak adalah mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama memberikan perhatian khusus tentang masalah ini dan menyarankan kita untuk punya pola yashba sa'atan wa yuju'u sa'atan, gitu loh. Ada waktunya kita makan kenyang dan ada waktunya kita merasakan lapar. Walaupun kita banyak uang, walaupun kita bisa beli seluruh makanan yang kita inginkan. Sebagaimana ulama juga menyarankan agar kita dalam sebagian kondisi, gak semua loh, tapi sebagian, itu sengaja tidak makan makanan yang kita inginkan. Padahal kita mampu menghadirkannya, kita mampu membelinya, kita mampu memasaknya. Kita lagi pengen ini udah enggak, yang lain aja. Semata-mata agar mengontrol hawa nafsu. Makanya enggak harus setiap saat kita menghindar makanan yang kita suka selama itu halal. Enggak, jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi sama makanan halal yang enak apa? Gorengan, yang gorengan. Iya, enggak perlu talak bain kubro sama gorengan. Ya sekali-kali atau sekali makan. Kalau memang mau makan itu. Atau apalah makanan. Jadi, tapi kalau nggak mau juga apa-apa. Kalau kita suka rebus-rebusan ya bagus-bagus aja. Intinya ada makanan favorit kita itu nggak setiap saat kita makan, nggak setiap saat kita inginkan sebuah makanan tuh kita harus makan itu gitu. Dan kalaupun makan nggak harus setiap saat kenyang. Ada waktunya kita lapar, ada waktunya kita kenyang. Makanya kata para ulama, itulah salah satu hikmah mengapa puasa terbaik adalah puasa Nabi Daud dalam konteks puasa sunnah. Kenapa demikian? Karena sebagian ulama menjelaskan dengan kita puasa Nabi Daud selang-seling, hari ini puasa, besok buka, lalu besok lusa puasa, besok-besok lusanya lagi buka, maka kita akan mendapatkan keseimbangan antara lapar dan kenyang dalam hidup. Dan kita akan mendapatkan keseimbangan dalam bersabar dan bersyukur juga. Hari ini sisi syukur yang lebih kuat, besok sisi sabar karena lapar. Dalam sisi makanan ya, kita belum bicara sisi-sisi yang lain. Jadi semua sifat baik, semua amalan hati itu diasah rutin gitu. Diasah rutin. Nah, sesuatu kan yang selalu diasah rutin itu kan tajam, hadirin. Nah, begitu juga sabar itu kalau diasah rutin ya tajam. Bersyukur itu kalau diasah rutin tajam, itu kata para ulama. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, doa sama Allah, minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, harus yaqadhah, harus sadar ini bukan hanya tentang makan kesukaan kita. Ini ternyata mengandung hal yang lebih dalam, lebih prinsip, lebih fundamental, lebih luas. Kenapa demikian? Karena kalau kita selalu makan apa yang kita sukai, apa yang kita mau, kalau kita nggak suka nggak akan kita makan, atau bukan nggak suka ya, lagi nggak mood gitu, enggak gitu. Pokoknya harus apa yang kita sukai, lalu harus, dan selalu makan selalu kenyang, maka itu sama saja kasih panggung ke hawa nafsu. Nah kalau hawa nafsu sudah kasih panggung, dia nggak hanya meribetkan kita dalam masalah makanan aja, enggak. Dia akan ngatur kita dalam semua aspek kehidupan, itu masalahnya. Dia akan atur kita di semua aspek. Jadi jangan berpikir ini hanya makanan aja, enggak. Ini yang lain. Walaupun tentu saja akan ada perlawanan kan. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan nafsunya agar terus taat kepada Allah. Tapi kan itu sama saja kita memperkuat hawa nafsu kita. Ya kalau dia kuat kan kita kerepotan juga. Dan bisa jadi sering kalah. Jadi bukan berarti juga kalau misalnya kita makan terus gitu, itu artinya di sisi lain kita pasti kalah dengan hawa nafsu. Lalu kita suudzon kalau ngelihat teman kita atau saudara kita makannya banyak gitu, ini pasti ini orang kalah terus sama hawa nafsunya. Apalagi langsung ini ahlul ahwa, ya nggak begitu juga. Ada sebagian ulama itu berbadan besar karena makanannya banyak gitu loh. Tapi otomatis itu berat gitu loh. Makanya kan Imam Ahmad itu kan unik ya hadirin. Salah satu sisi luar biasa beliau tuh memilih untuk sering merasakan lapar itu Imam Ahmad. Ketika ditanya, kenapa, apakah dapat pahala? Maka hasil pembicaraannya adalah, bukankah tarkus syahwat itu mendapatkan pahala? Bukankah meninggalkan syahwat, nafsu, hawa nafsu, syahwat itu mendapatkan pahala? Jadi kata para, jadi menurut pandangan para ulama kita, tidak makan kenyang dalam setiap kesempatan itu adalah upaya meninggalkan syahwat yang mendapatkan pahala. Makanya kan dalam konteks pola kan kata Nabi SAW, "Ats-tsulutsu lit-ta'am wa ats-tsulutsu syarab wa ats-tsulutsu lin-nafas." Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Itu arahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga tawakal sama Allah. Jadi setelah kita sadar ini penting gitu loh. Jadi kan tawakal kepada Allah. Lalu atur, dan sekali lagi solusi yang terbaik itu menjalankan ibadah puasa. Itu tapi jangan hanya semata-mata biar begini. Ini bukan tentang fisik, ini bagaimana menahan nafsu dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu wallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim jamaah kajian, dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Amin dan rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apa bedanya hidup sesuai kelapangan dan boros serta irit? Misal di suatu kondisi sebenarnya kita mampu dan ada uang untuk naik taksi atau mobil online, tapi karena pengen ngirit, kita jadi bersusah-susah payah menggunakan transportasi umum yang lebih ribet, memakan waktu banyak dan jauh gitu misalnya. Apakah itu menyalahi konsep sesuai kelapangan Ustaz, padahal kan Allah sudah kasih kita kemampuan untuk itu? Jazakallah khairan, semoga Ustaz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim sehat selalu amin ya rabbal alamin. Amin. Yang pertama, kita enggak menghukumi semua pihak yang dihadapannya ada opsi naik umum atau naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum privat. Karena orang tuh beda-beda. Kita hanya menjawab konteks pertanyaan ini saja. Maksudnya gini loh. ini dikatakan kalau naik transportasi umum itu lebih ribet, makan waktu dan jauh misalnya. Nah pertanyaannya, apakah ini berlaku untuk setiap kondisi dan setiap orang, bahwa naik transportasi umum itu lebih ribet, lebih makan waktu dan lebih jauh? Jawabannya enggak, gitu loh. Jawabannya enggak. Contoh misalnya kereta misalnya, orang yang tinggal di dekat stasiun, di KRL, dekat KRL gitu loh. Misalnya dari Bekasi mau ke kota, dan dia dekat tinggalnya di stasiun Bekasi. Lebih cepat mana? Naik kereta ke kota di rush hour misalnya, di jam 7, jam 8. Atau kita naik taksi, atau kita naik kendaraan pribadi. Ya kereta udah paling paling mantap itu. Atau seseorang tinggal di dekat stasiunnya MRT misalnya, itu enak banget naik itu. Jadi nggak bisa dimutlakan juga bahwa naik transportasi umum itu lebih ribet, lebih makan banyak waktu dan seterusnya. Bisa jadi naik taksi itu lebih ribet, bisa jadi. Bisa jadi naik kendaraan pribadi lebih ribet, lebih makan banyak waktu. Itu sangat memungkinkan. Itulah. Ada di dari bukan hanya sekarang loh, dari beberapa tempat. Itu ada sebagian tempat itu naik kendaraan pribadi lebih ribet. Kalau nggak bawa supir, itu lebih ribet. Makanya sebagian orang, misalnya ibu-ibu ke beberapa tempat itu, mendingan naik umum aja, biar cepet, gitu. Gitu. Ya nggak. Sebagian ibu-ibu udah ada gambaran, oh ya ke tempat ini, gitu. Iya, pokoknya gitu. Jadi ini beda-beda. Nggak bisa dimutlakan, sesuai ke lapangan naik taksi nggak juga. Tergantung gitulah. Ini kita baru bicara di Jakarta. Belum kalau kita bicara di kota-kota lain. Di kota-kota lain ada kota yang khasnya kalau mau cepat segala macam naik mobil pribadi, naik taksi. Ada kota-kota yang kalau mau cepat naik umum, jelas. Jadi nggak bisa dimutlakan. Intinya hadirin Allah muliakan. Kita harus bijak dan punya wisdom dalam mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya misalnya menjaga waktu, itu penting. Itu yang paling mahal di dunia. Waktu itu nikmat duniawi yang paling mewah. Yang paling mewah. Namun sayangnya itu yang paling gampang kita sia-siakan. Harusnya itu yang paling dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat. Kalau ada brankas waktu itu, taruh brankas itu. Tapi banyak orang tuh diumbar, dibuang-buang. Waktu tuh lebih mewah dari apapun. Waktu tuh lebih mewah dari aset properti yang kita punya. Waktu tuh lebih murah daripada mobil sport atau mobil premium yang kita punya. Waktu itu lebih mewah daripada tas mahal yang dimiliki oleh banyak ibu-ibu. Waktu itu lebih mahal daripada berlian. Tapi seringkali kita lalai. Jadi jaga waktu dulu. Jadi kalau transportasi, opsinya adalah apa yang paling jaga waktu, gitu. Itu dulu deh. Jangan cuma gara-gara untung beberapa ribu, waktu habis. Perbedaan waktunya bisa sejam, bisa satu setengah jam. Itu mahal banget loh, satu jam. Itu yang diminta. Orang yang lalai, orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang bermaksiat, itu mereka gak minta uang ketika meninggalnya. Mereka minta waktu, Robirji'un, ya Allah kembalikan aku ya Allah, tolong kasih waktu lagi. Mereka gak minta duit, mereka gak minta tanah, mereka gak minta gedung, mereka gak minta properti, mereka gak minta tambang, mereka gak minta uang, mereka bahkan mereka gak minta istri, mereka gak minta suami, mereka gak minta pasangan, mereka gak minta anak. Mereka minta waktu, tolong kasih kesempatan lagi. Robirji'un, minta waktu. La'ali a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal amalan yang selama ini aku sia-siakan. Jadi waktu dulu tuh dijaga. Yang lain bisa dicari lagi lah. Uang tuh bisa dicari lagi. Hari ini kita rugi beberapa ratus ribu karena memilih transportasi yang lebih cepat. Besok insya Allah lo bisa kasih lagi. Tapi kalau waktu hilang, udah gak bisa, udah. Makanya kan sebagian ulama seperti Al-Hasan Al-Basri mengatakan, waktu itu diri Anda. Kita harus sadar bahwa setiap waktu yang hilang, itu berarti bagian dari diri kita itu hilang. Dan gak akan kembali lagi. Sampai klimaksnya adalah hari kematian kita. Jadi itu yang perlu dijaga lah. Itu waktu paling mahal. Nah terserah nih, kemana yang paling cepat kalau dari segi waktu? Naik transportasi umum kah? Atau naik taksi kah? Atau naik mobil? Atau naik motor dan seterusnya. Pokoknya jaga waktu dulu. Dan itu pun juga sesuai dengan kapasitas kita. Kita pergi sendiri, atau berdua, atau bertiga, atau berempat. Kan transportasi juga berkaitan dengan kita pergi berapa orang. Jadi yang pertama tuh jaga waktu. Dan jaga waktu di sini pun juga bukan berarti paling cepat sampai, belum tentu juga loh. Maksud jaga waktu itu pastikan waktu kita gak terbuang percuma. Bisa jadi gini lah, bisa jadi naik transportasi umum lebih jaga waktu dibanding naik mobil pribadi kita bawa sendiri. Kenapa? Karena transportasi umum, misalnya kita 1 jam, transportasi umum kita 1 jam, naik mobil pribadi kita 50 menit, lebih cepat mana? Lebih cepat naik mobil pribadi. Berarti paling menjaga waktu mobil pribadi belum tentu. Bisa jadi lebih menjaga waktunya naik transportasi umum. Kenapa demikian? Karena mobil naik pribadi misalnya kita harus nyetir. Nyetir bermanfaat gitu. Namun kita nggak bisa beraktivitas apapun lagi. Naik transportasi walaupun kalah 10 menit, tapi selama 1 jam itu kita bisa baca Quran, kita bisa baca buku, kita bisa murojaah, gitu. Kita bisa menguatkan hafalan. Akhirnya 1 jam itu dapat 1 juz misalnya. Sedangkan kalau bawa sendiri nggak bisa ngapa-ngapain, udah deadlock. Walaupun lebih cepat 15 menit. Itu pun pas lebih cepat 15 menit. Lebih cepat sampai 15 menit, terus temannya naik umum sambil nunggu temannya, bukannya misalnya nyari musala salat duha gitu, udah. Ngobrol segala macam. Gimana bro, bukhair? Ya, mendingan bisa dipertimbangkan cari opsi lain. Atau apalah, misal baca gitu loh. Jadi maksud jaga waktu itu adalah jaga waktu agar tidak terbuang percuma, bukan hanya sebatas cepat sampai. Karena bisa jadi cepat sampai tapi kita buang-buang waktu juga. Sampai sana enggak ada gunanya juga. Jadi itu yang perlu kita. Jadi ngelihat kan harus itu ya. Makanya kata para ulama, salah satu kesalahan kita dalam hidup apa? Melihat sesuatu hanya dari satu sisi, atau melihat sesuatu tidak utuh, itu yang jadi masalah. Tapi ini kan baik, Gus. Iya baik, tapi itu baru satu sisi, ada satu sisi yang lain. Dan itu susah. Makanya orang yang diberikan taufik dalam bab ini adalah orang yang bisa melihat 360 derajat. Jadi kalau kita bisa melihat 360 degree itu baru al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi, menghukumi sesuatu setelah kita tahu masalahnya secara utuh dan komprehensif, kita tahu gambarannya secara utuh, secara 360. Nah, itu tuh orang yang muwaffaq, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu susah. Itu butuh minta pertolongan, butuh doa, butuh banyak baca, butuh banyak mendengar, butuh pengalaman, butuh bertanya kepada ahlinya, butuh bergaul dengan senior, butuh banyak melihat manusia. Jadi itu hal yang penting sekali. Nah, setelah masalah waktu sudah dijaga, baru kita bicara tentang masalah kelapangan misalnya. Dan ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an yara athara ni'mati 'ala 'abdihi. Allah itu mencintai dari nikmatnya itu ada pada hambanya. Ada pada hambanya. Jadi kalau kita mampu beli, kalau kita mampu naik kendaraan pribadi atau taksi atau yang lebih cepat dan itu juga sesuai dengan waktu, konsep waktu tadi, ya bismillah. Dan niatkan untuk mengamalkan hadis di atas, insya Allah dapat pahala. Dan kalau dapat pahala, berkah nanti. Itu poin. Dan opsi bukan hanya transportasi versus taksi atau online aja loh. Bisa jadi memperlihatkan nikmatnya itu naik transportasi umum. Bisa jadi. Jadi ini intinya lihat dari kerangka berpikirnya dulu, lalu kaidah umumnya. Nah, pengimplementasinya itu pengejawantahannya kalau dalam ilmu usul fikih, tahqiqul manatnya itu kembali ke kondisi masing-masing. Sehingga yang terjadi bukan taksi versus transportasi umum, bukan. Karena setiap orang itu beda-beda. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi, merahmati Imam Nawawi, keluarganya dan gurunya juga Ustaz, kaum muslimin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Izin nanya Ustaz, apakah wanita yang sudah dewasa tapi belum menikah masih wajib dinafkahi orang tua atau lebih baik disarankan mencari nafkah sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaan. Wallahu ta'alam bisawab. Setiap kondisi itu beda-beda, hadirin. Kondisi orang tuh beda-beda. Bisa jadi ini wanita diminta untuk fokus untuk belajar atau mempelajari sesuatu, untuk riset dan lain sebagainya, yang konsekuensinya misinya tersebut akan terhambat jika dia mencari nafkah yang halal gitu loh, dan aman. Jadi walaupun dia mampu, sebaiknya didukung dia agar maslahat yang jauh lebih besarnya itu tercapai. Maslahat yang lebih jauh lebih besarnya tercapai. Tapi pada dasarnya wanita itu dinafkahi. Dinafkahi oleh ayahnya. Kalau sudah menikah dengan oleh suaminya. Atau dengan kalau single walinya yang lain kalau ayahnya enggak bisa. Dan seterusnya. Pembahasan ini perlu diperinci cukup panjang. Kita belum masuk masalah nafkah keluarga kan, tentang kakak adik dan lain sebagainya. Insya Allah nanti semoga Allah kasih taufik kita membahas masalah itu dengan segala keterbatasan kita. Dan ada juga kasus sebaliknya gitu loh, orang tuanya nggak mampu, terus misalnya sudah berumur, udah tua dan sebagainya, udah berat, udah sakit-sakitan, dan ini anak wanita ini mampu, terus pekerjaannya halal, lalu bermanfaat buat umat dan seterusnya. Jadi itu pembahasannya beda lagi. Jadi tergantung kondisi dalam hal seperti ini. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah menyampaikan ilmu menjadi jembatan dari para ulama kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membalas kebaikan dan amal soleh Ustaz dengan pahala yang besar di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf izin bertanya Ustaz, saat ini alhamdulillah saya bisa bekerja di rumah mengajarkan Al-Quran atau Iqra dan bahasa Inggris kepada anak-anak di sekitar rumah. Qadarullah wa masyafa'al, istri saya sakit-sakitan sehingga butuh biaya untuk berobat, namun kami belum punya BPJS untuk berobat. Kalau biaya umum sangat mahal, saya ingin mencari pekerjaan tambahan diantaranya dengan mengajar di sekolah atau di tempat lain, namun kami punya anak usia 1,9 tahun yang kalau saya tinggal istri saya agak kerepotan mengurusnya, khususnya ketika sakit istri saya sedang kambuh dan anak saya lagi sakit-sakitnya lagi aktif-aktifnya, mohon maaf, anak saya lagi aktif-aktifnya. Bagaimana saran Ustadz agar saya bisa menunaikan kewajiban saya dengan maksimal dari sisi memberikan nafkah, perhatian dan biaya pengobatan untuk istri? Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Semoga Allah memudahkan Ustaz dan tim dalam menyebarkan dakwah, serta Allah senantiasa menjaga Ustaz dan tim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Yang pertama, perbanyak istighfar dulu hadirin. Karena faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidukum bi amwalin wa banin. Dalam surat Nuh Allah mengatakan bahwa Nabi Nuh itu minta kepada kaumnya untuk banyak istighfar, untuk beristighfar kepada Allah. Nanti Allah akan turunkan hujan dan Allah akan support mereka dengan harta dan anak-anak. Jadi coba perbanyak istighfar dulu. Perbanyak taubat kepada Allah. Lalu yang kedua, hindari maksiat. Hindari dan minimalisir dan berusaha menjauh dari maksiat, itu penting, dan itu sangat-sangat penting. Lalu yang kedua, yakin sama Allah gitu. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarr. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Dan di antara keyakinan kita adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW bersabda, al-ma'una ta'ti minallahi 'alal 'abdi 'ala qadril mu'nau kama qala. Pertolongan itu Allah datangkan dari sisinya kepada seorang hamba itu sesuai beban seorang hamba tersebut, sesuai tanggung jawabnya, sesuai ujiannya. Jadi kalau beban kita besar, pertolongan besar, hadirin. Nah sekarang kita yakin apa enggak? Kita yakin apa tidak? Jadi kalau bebannya berat, pertolongannya juga besar. Itu harus diyakini dulu. Nah baru setelah yakin itu tawakal sama Allah. Udah serahkan aja sama Allah, tugas kita berikhtiar. Tugas kita berikhtiar. Minta pertolongan kepada Allah, serahkan sama Allah, lalu berjuang. Sebagaimana hadis tawakalnya burung. Pergi di pagi hari dengan perut lapar, pulang di sore hari dengan perut kenyang. Lalu yang berikutnya, jangan lupa dengan pengobatan yang diresepkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ruqyah istri kita. Dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana kita menerima jurnal-jurnal ilmiah tentang pengobatan setelah matang, setelah diriset, dicoba segala macam, maka harusnya kita lebih percaya kepada resepnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin Allah muliakan, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qawmi takhudhu hadhal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang disia-siakan. Salah satu tafsir, salah satu makna meninggalkan Al-Quran adalah tidak berobat dengan Al-Quranul Karim. Gitu. Tidak berobat dengan Al-Quranul Karim. Itu salah satu bentuk kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Jadi ini bukan hal yang remeh, hadirin. Kenapa demikian? Karena kita udah tahu kan bahwa salah satu khasiat adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan ayat-ayat dari Al-Qur'an yang berfungsi sebagai obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman. Obat. Coba ruqyah. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu baru setelah itu gunakan, baru bicara teknis, silakan menggunakan cara yang dihalalkan dan yang sudah difatwakan boleh oleh ahli ilmu kita. Ya sudah, bismillah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.